kita lanjutkan mempelajari kitab usul ad-da'wah salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dan kita sudah sampai pada asas salaf, prinsip yang ketujuh yaitu al-ibtida'u 'anil hizbiyyat wal jama'at as-samiyyah sirriyah, menjauhkan diri dari hizbiyah dan golongan yang mengatasnamakan golongan Islam, syuruh Islam yang bersifat sirriyah, yang bersifat rahasia, gerakan bawah tanah. Nah, tidak terang-terang yang menunjukkan mereka menyembunyikan suatu kesesatan yang mereka tidak berani menampakkan secara terang-terangan di khayalan di masyarakat. Nah, tidak berani menampakkan secara terang-terangan, ya, golongan mereka di khalayak kaum muslimin, dikarenakan mereka punya gerakan tertentu, punya misi tertentu yang mereka rahasia dihati dari yang seperti itu. Nah, ini diantara prinsip semoga menjauhkan dari yang demikian. Nah, ya, baik, kita sampai pada terang kita baca keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu kesimpulan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah larangan haramnya menisbatkan diri kepada suatu golongan jamaah, ya, hizbiyah yang memecah belah jamaah kaum muslimin. Nah, yang meninggalkan menyelisihi sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata al-musannif Syekh Abdul Salam Bajiz rahimahullah, wallahu azza wa jalla sammana fi kitabih al-muslimin. Allah SWT menamakan kita dalam Al-Quran, kitabnya, dengan nama muslimin. Jadi kita dinamai oleh Allah SWT muslimin dalam Al-Quran. Nah, wa thabata fi musnad al-Imam Ahmad, dan telah tetap dalam musnad al-Imam Ahmad, anna Nabi SAW wa sallam Nabi SAW qal, bersabda, man da'a da'wal jahiliyah fahuwa jazaa'u jahannam. Barang siapa berdakwah dengan dakwah jahiliyah, maka dia akan menjadi penghuni jahannam. Qala rajul, ada seorang pria berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shoma wa shalla, meskipun dia puasa dan salat. Qala Nabi bersabda, na'am, ya, wa in shoma wa shalla, meskipun dia puasa dan salat. Walakin tasammu bismillahil ladzi sammakum, akan tetapi hendaknya kalian menamai diri kalian dengan nama yang Allah namai kalian dengan itu, nama yang Allah sematkan kepada kalian, ibadallahil muslimin wal mu'minin, yaitu hamba-hamba Allah muslim mu'min. Nah, Allah menamai kalian dengan muslimin mu'minin, namai diri kalian itu. Jangan menyerukan dakwah jahiliyah, seruan-seruan dengan nama-nama yang lain, istilah-istilah yang lain, golongan ini, golongan itu, yang itu bukan, ya, menyelisih, itu bukan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Nah, jadi wa sammakumul muslimin, Allah Subhanahu wa taala menamai kalian kaum muslimin. Nah, dalam Al-Qur'an ditetapkan penamaan muslimin dalam sunnah Muslim Muhammad, dan kita dengar tadi hadisnya, Allah menamai kalian, namai diri kalian dengan nama yang ditetapkan oleh Allah, yaitu muslimin, mukminin. Nah, tidak boleh keluar dari itu. Jika keluar dari itu dengan nama-nama lain, kemudian menisbahkan diri dengan nama tersebut, istilah tersebut, hanya di sini, maka itu yang dimaksud dengan dakwah jahiliyah. Baik. Nah, diterangkan kemudian wahadihi tasmiyatu kanat fi sadril Islam. Penamaan ini pada awal Islam. Ya. Wala yu'raful intisabu illa ila al-Islam amalan. Dan tidak diketahui adanya penisbahan lain selain penisbahan kepada Islam, yaitu penamaan muslimin ketika itu di generasi awal Islam, awal Islam dan awal Islam di masa sahabat sallallahu alaihi wasallam. Falamma atatil bid'ah, kemudian tatkala muncul bid'ah-bid'ah, wan tasharatil ahwa', dan menyebar hawa nafsu. Wabta'ada kullu sahibi bid'atin 'anil Islam, dan setiap penganut bid'ah menjauhkan diri dari Islam. Kita tahu bersama bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah Khawarij, yang bibitnya, golongannya sudah muncul di masa Uthman radhiyallahu anhu. Mereka lah yang membunuh Uthman radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian menyusup masuk ke barisan kaum muslimin sehingga sulit dihentikan fitnah mereka, bahkan ya masuk ke barisannya Ali radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya mereka juga memberontak kepada Ali radhiyallahu anhu, mengangkat bendera Khawarij, maksudnya Khawarij sebagai satu firqah, golongan ya. Ketika mereka mengangkat bendera, mendirikan daulah yang mereka sebut daulah Islamiyah di Harurah, tempat di Kufah, dan melakukan khuruj pemberontakan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, si resmi. Ini golongan yang pertama muncul, yang kedua dari kaum muslimin. Nah, tadi kita dengar dari awal sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ya, di masa itu istilahnya adalah muslimin. Nah, belum terangkat istilah sunnah jamaah pada siun. Nah, jamaah yang ada adalah jamaah kaum muslimin. Itu jamaah yang ada. Nah, di bawah pemerintahan yang sah, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, sampai akhirnya seperti dari yang tadi, mereka memproklamirkan ya golongan mereka dengan mengangkat bendera, mendirikan daulah yang mereka sebut daulah Islamiyah, karena mereka mengkafirkan daulah Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Muawiyah ada di Syam, Amr bin As ada di Mesir, yang menjadi sasaran fitnah mereka. Nah, kemudian mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Disitulah muncul Khawarij. Mulai muncul Khawarij, bid'ah yang pertama muncul. Khawarij ini keluar, mereka khuruj, Khawarij orang yang khuruj keluar dari jamaah kaum muslimin. Itu makna Khawarij. Khawarij artinya orang-orang yang melakukan khuruj, melakukan tindakan keluar ya, keluar, melepaskan diri dari golongan, dari jamaah kaum muslimin dengan pemerintahnya yang sah, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Keluar dari ketaatan kepada penguasa yang sah, keluar dari jamaah kaum muslimin. Nah, dan memperontak. Baik. Kemudian berlanjut setelah itu, terus bermunculan bid'ah. Yang terjadi apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, setelah tadi ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha fin nari illa wahidan wa hiya jamaah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya sesat, terancam neraka, kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Nah, maka di saat munculnya ahwa bid'ah, terjadi perpecahan umat tersebut, muncul golongan-golongan bid'ah sesat yang kedua dari jamaah muslimin, maka untuk membedakan antara kaum muslimin yang betul-betul berpegang dengan dinul Islam, dari ajaran Islam yang murni, yang betul-betul mutaba'ah ittiba' kepada sunnah ajaran Rasulullah SAW yang murni, yang tidak memecahkan diri keluar dari Islam yang murni, disebutlah mereka dengan al-jama'ah, yaitu al-sunnah wal-jama'ah, untuk membedakan mereka dari ahlu al-bid'ah wal-ahwa, membedakan dari golongan-golongan yang menganut bid'ah dan hawa nafsu, membedakan dengan khawarij, membedakan dengan qadariyah, dan seterusnya dari bid'ah-bid'ah, golongan-golongan bid'ah, pengasuh bid'ah dan hawa nafsu, untuk membedakan dari golongan-golongan yang saat itu sebagai salah satunya golongan yang tetap berjamaah di atas Islam yang murni, disebut ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini penjelasannya. Jadi kualitas tasmiyatukan al-fisad al-Islam di awal Islam, ya, generasi awal ini, kaum muslimin orang yang rahmatin disabu illa ilal Islam anadak, zaman itu tidak dikenal Islam kecuali berislam semua. Kalau ada til bid'ah, wanita syarat itu ahwa, ketika datang bid'ah, menyebar hawa nafsu, wanita ada kulu sahih bid'ah tinan Islam. Setiap penganut bid'ah menjauh dari Islam, memisahkan diri keluar, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ya, dengan bid'ahnya masing-masing, hawa nafsu masing-masing, lam yajid salafun salihu buddan min izhari alqabihim asyariyati allati tamayazu biha amman siwahum minal mudillin. Ketika itulah salafun salih, para pendahulu kita yang salih, mereka tidak menemukan yang cara untuk bisa, cara lain, jalan lain untuk bisa menampakkan gelar-gelar mereka yang itu syar'i, yang ditetapkan dalam syariat, yang dengan itu mereka terpisahkan, terbedakan, tamayyuz, ya, dari selainnya, dari kalangan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat, maka pada saat itu mesti, ya, ditampakkan manhaj mereka, kemurnian, ya, akidah mereka, manhaj mereka, dengan menggunakan gelar-gelar syar'i yang ada. Kata sammau binasmai wariyati fin nusus, maka mereka pun menamakan diri dengan nama-nama yang telah datang dalam nas-nas. Kal jama'ati, seperti hadis tadi. Nah, umat itu terpecah terbentang dari 73 golongan, semuanya terancam neraka illa kecuali satu, yaitu kata Nabi, wahiyal jama'ah, yaitu al jama'ah. Mereka pun menamakan diri kamilah al jama'ah, jama'ah ahlus sunnah wal jama'ah, yang tetap berjamaah di atas sunnah. Ahlus sunnah jamaah artinya orang-orang yang tetap berjamaah, berkelompok di atas sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW, dan tidak punya bid'ah sama sekali. Wal firqatin najiyah. Nah, golongan yang selamat. Ya, karena 72 golongan yang lainnya terancam neraka. Illa wahid, kecuali satu yang najiyah, yang selamat dari ancaman neraka, yaitu sunnah jamaah. Maka disebut juga mereka al-firqon najiyah, yaitu golongan yang selamat dari ancaman neraka, karena mereka di atas al-haq, sehingga terjamin masuk surga. Nah, wat-ta'ifatil mansurah, dan ta'ifah mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah SWT atas musuh-musuh yang berisinya. Yang disebutkan pada hadis, la tazalu ummati zahirina ala al-haqqi la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dhalik. Akan senantiasa ada ta'ifah, golongan dari umatku yang mereka itu terang-terangan di atas al-haq, mansurin, mereka ditolong oleh Allah SWT. La yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, man khalafahum, siapa yang menyelisih mereka, wa la man qadalahum, dan juga yang meninggalkan mereka, ya, menuju bid'ah, sampai datang keputusan Allah dan mereka di atas perkara itu. Qaitan surah. Nah, kama tasammu aidan, sudah berapa nama yang kita hafalkan? Ahlus sunnah wal jamaah. Apa lagi? Al-firqah najiyah. Apa lagi? Al-tawaifal man. Nah, sudah tidak cukup mengatakan saya muslim. Nah, apa manhaj? Apa manhaj Anda saya muslim? Jadi, di zaman ini muslim semua, tapi di sana ada khawarij, di sana ada khawarij teroris, ada na'am, ada syi'ah, syi'i, kan begitu. Ada rafidhi, orang syi'ah rafidhah. Nah, ada ini dan itu. Ada ikhwani, ikhwan muslimin, dan yang lain. Jadi muslim tidak cukup. Anda muslim, baik muslim apa anda? Muslim ikhwani, muslim sururi, muslim syiah, syi'i, atau muslim apa, kan begitu. Nah, hasil pertegas saya, muslimnya adalah apa? Sunni, salafi, al-sunnah jamaah. Nah, itu maksud. Supaya terbedakan dari golongan-golongan yang menganut bid'ah. Kama tazammu aidan, sebagaimana pula mereka menamai diri bima tazammu bihi, dengan apa yang mereka pegang teguh minal amal di sunnah, berupa beramal dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi allati nabadaha ghairuhum, yang dilempar jauh-jauh, dibuang jauh-jauh oleh selainnya, pada ahlu bidah wal ahwa, ahlu sunnah jamaah, yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, menjaga sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi, bukan hanya yang wajib, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi juga menghidupkan meskipun perkara-perkara yang sifatnya mustahab, ya, dan hal-hal yang makruh ditinggalkan. Sementara mereka lebih dahulu ahwa, jangan tak diharap menghidupkan yang mustahab, meninggalkan yang makruh, yang wajib-wajib saja ditinggalkan oleh mereka. Nah, bisa disini, ya, sunnah Nabi SAW dibuang, sunnah Nabi SAW ini sunnah al-jama'ah yang menghidupkannya, ya, membuat perbaikan di tengah-tengah kerusakan, menjaga sunnah Nabi SAW pada saat orang-orang meninggalkannya, melupakannya. Nah, maka mereka pun menamakan diri dengan itu, salafi, seperti penamaan salaf yang mengatakan diri mereka salafiyun, disebut kepada salaf. Nah, salaf, yani kaum salaf, kaum salaf, yani kaum yang masih berpegang dengan ajaran yang terdahulu yang masih murni. Wa ahli hadith, penganut hadith, hadith Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Wa hadith al-athar, al-athar al-hadith sama, al-khabar al-hadith, al-athar al-khabar sama. Nah, wa ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, karena itu di zaman kita akrab disebut ahli sunnah wal jamaah dan salafiyun, sunni ka salafi. Baik, wa inna ma atharu hadhihi al-qaum, hanya sesungguhnya mereka mengutamakan laqab-laqab ini dalam benar ini, wa tasammau biha li'ilalin kathiratin, dan mereka menamakan diri dengannya karena faktor-faktor yang banyak. Dzakara ba'daha fadilatus syekh, fadilatul syekh Bakr ibn Abdillah Abu Zaid rahimahullah, di kitabih al-azim al-nafiz, kata al-musannif, yang faktor-faktor tersebut telah disebutkan sebagiannya oleh fadilatul syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah, yang sudah wafat, dalam kitabnya yang kitab yang bagus, ya, istimewa, nah, yang berjudul hukum intimai ila al-firqi wal ahzab wal jama'at al-islamiyah, hukum menisbahkan diri kepada al-firq, firqah-firqah, golongan-golongan al-ahzab wal ahzab, dan hizb-hizb, ya, partai-partai, wal jama'at al-islamiyah, dan jama'at al-islamiyah. Yani intinya bahwa tidak boleh seseorang menisbahkan diri yang sebagai pengikut anggota golongan-golongan dan partai-partai jamaah-jamaah tersebut. Nah, saya adalah pengikut golongan ini, partai ini, partai itu, golongan ini, golongan itu. Nah, tidak boleh. Yang wajib adalah pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, ya, pengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pengikut manhaj salafus salih, أهل الحديث أهل الآثار أهل السنة الجماعة أهل السنة الجماعة سني أميت السلف سلفي terus nama yang saya katakan. Sebagai tambi, di sini Syekh penulis Abdul Salam Al-Barqis rahimahullah menukil dari Fadilatul Syekh Fadhil Abu Zaid, satu masyayikh Abu Zaman itu yang sudah wafat. Fadhil Abu Zaid ada catatan. Fadhil Abu Zaid ada catatan. Tapi tidak sampai diterbit oleh ulama. Naam. Catatannya adalah sebenarnya di awal-awal Fadhil Abu Zaid rahimahullah, di awal-awal mukisnya bagus dan ya, andai kita bertahan dengan mukis itu mentahdzib dari golongan yang sesat, maka itu baik. Tapi pada kelanjutan perjalanannya tiba-tiba dia membeda Syaikhku, ya, ada tulisan yang tersebar, isinya membela Syaikhku. Di masa itu bermunculan Qutbiyyun, kita Syaikhku, ikutnya disebut para pemilihan disebut Qutbiyyun, membela Syaikhku. Nah, pada saat Na'am hamilur rayah Jal wa ta'adil, Imam Jal wa ta'adil zaman ini, pembawa bendera Jawa Ta'adil, Imam Jawa Ta'adil zaman itu, yaitu Al-Imam Al-Mujahid Rabi'i bin Nadir Al-Bankhari, membongkar kesesatan Sayyid dan kesesatannya luar biasa bersama seluruh bid'ahnya, keyakinannya, manhajnya, bid'ahnya, bersama seluruh golongan-golongan sesat dengan bid'ah-bid'ah besar seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah, Sufi dan seterusnya, mengerikan. Ya, bida-bida yang sebagainya bida kufriyah, hululiyah, ijtihadiyah, takfiriyah, yang mengkafirkan seluruh kaum muslimin di muka bumi, mengkafirkan seluruh pemerintahnya di muka bumi, tidak ada jamaah Islam, semua jamaah yang ada di dunia di muka bumi, jamaah jahiliyah semua, alhamdulillah, mengerikan, saya kuduh dalam kitab-kitab. Nah, oleh karena itu golongan-golongan orang-orang yang mereka menjadikan kitab-kitab Syaikh Qutb sebagai rujukan, mereka semua terjerumus dalam fikrah takfiriyah. Karena itu dikatakan bahwa golongan-golongan takfiriyun, golongan-golongan yang mengkafirkan kaum muslim, mengkafirkan pemerintah Islam, itu semua terlahir dari kitab-kitab Syaikh Qutb. Nah, ya, oleh karena itu ikhwanul muslimin, jadi ikhwanul muslimin di masa ini menjadi tempat, menjadi golongan bercokolnya khawarij teroris. Nah, pada kami sampaikan bahwa penamaan ikhwan muslimin saja, penamaan golongan ini sudah mengerikan, karena mereka mengatakan diri mereka ikhwan muslimin. Jadi jika mau menjadi muslim, saudara muslim masuk ke golongan itu, jika tidak masuk mengisyaratkan bukan saudara muslim. Dan pada perjalanannya betul, akhirnya ya, jadi ikhwan muslimin disitulah ya berada khawarij teroris, khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, penguasa yang sah, pemerintah Islam dengan kokoh ya yang diagungkan mereka Sayyid Qutb. Nah, dan di antara kesesatan besar Sayyid Qutb seperti menghina Nabi Musa alaihissalam, menghina para sahabat dengan pimpinan mereka Uthman radhiyallahu anhu di masa khilafah Uthman, menghina khilafahnya, menghina para sahabat, ya, mencela para sahabat. Nah, Bakar Abu Zaid mengeluarkan tulisan yang membela Syaikh, membela Syaikh Qutb pada saat ditahdzir oleh ulama, pada saat ditahdzir oleh Syekh Rabi'. Syekh Rabi', ya, sebagaimana ada beliau, manhaj beliau, munasahah, dinasihati, ya, ditanya tersebut, ya, apa betul itu tulisanmu? Bakar Abu Zaid berusaha mengelak sebenarnya, tetapi diberi kesempatan oleh Syekh Rabi', baik, kalau memang itu bukan tulisanmu, ya, dan kamu tidak ridha, ya, dengan penyebaran itu, karena juga ada berita bahwa itu diambil darinya tanpa izinnya dan tanpa keridhaannya, baik, kalau begitu kamu berdoa sendiri. Diberi kesempatan oleh Syekh Rabi', Bakar Abu Zaid diberi kesempatan untuk apa? berlepas diri, keluarkan pernyataan berlepas diri dari penyebaran tulisan itu dari pesan itu. Tetapi itu betul-betul tidak keluar. Tidak keluar pernyataan berlepas diri. Akhirnya Syekh Rabi mengeluarkan tulisan hiwar, ya hiwar bantahan terhadap Badar Abu Zaid, bantahan terhadap tulisan yang tersebut tersebut yang merupakan pembelaan terhadap Syekh Kutub dengan kesesatan-kesesatan yang besar tadi, diantaranya kesesatan Syekh Kutub tadi apa? Celaan terhadap para sahabat. Nah, judul kitab yang dituliskan dikeluarkan oleh Syekh Rabi membantah Badar Abu Zaid tersebut berjudul Al-Haddul Fasil. Al-Haddul Al-Fasil. Nah, hiwar Badar Abu Zaid. Tetapi tidak sampai di tertib. Pada salah satu rekaman audio yang anda dapat dari Syekh Rabi, ya, Syekh Rabi di situ mentakdir, ya, mentakdir, yakni mengajari beradab salah satu qori yang hadir dari majlis beliau dan mengajarinya mengatakan kamu wajib beradab bersama kita ulama. Ya, kemudian di situ disinggung nama Badar Abu Zaid. Kata Syekh Rabi, di masa itu saya hanya menulis, ya, dan di masa itu masih hidup Syekh Ibnu Baz, Imam Ibnu Baz Al-Albani, Mu'tahid dan yang lainnya, ya, dan tidak ada yang mentadbir Badar Abu Zaid. Tidak sampai ditadbir, namun punya kesalahan catatan ini saja. Difahami? Nah, kitab-kitabnya banyak fawaid. Nah, kitab-kitabnya banyak fawaid, bagus-bagus tentangnya kitab ini. Hanya kepada Allah itu tadi ada catatan tadi. Allah musta'an. Baik. Nah, di sini dalam kitab yang disebutkan salah satu kitab yang bagus ini, ya, Al-Salam al-Bani sendiri mengakui kitab itu bagus, nafis, ya. Hukmul intimai ilal firqi wal ahzab wal jama'ati islamiyah. Nah, hukum penisbahan diri kepada golongan-golongan, partai-partai dan jamaah-jamaah islamiyah. Wa min dzalika, di antara faktor-faktor tersebut, ya, yang menjadi alasan Ahlussunnah wal Jamaah memilih gelar-gelar pemisah tersebut, anna hadhihi nisaba la lam tanfasil 'anil ummati al-islamiyyati mundu tasawwuriha 'ala minhaj an-nubuwwah. Ini yang pertama. Di antara alasan itu adalah anna hadhihi nisab nisbah nisbaini al-jama'ah al-firqatun najiyah atau al-fatul mansurah apa tadi? Salaf, kaum salaf, ahli hadith, nah, salafiyun, ahli hadith, ahli al-athar, ahli sunnah al-jama'ah nisbah nisbaini lam tanfasil, penisbah-penisbah yang tidak berpisah dari umat Islamiyah, tidak memisahkan diri dari umat Islam. Ketika dikatakan Ahlus Sunnah, dikatakan Ahlul Athar, Ahlul Hadith, dikatakan Firqatun Najiyah, Jamaah, Salaf, itu semua tidak bermakna memisahkan diri dari kaum muslimin, tidak bermakna memisahkan diri dari umat Islam. Mundu tasawwuriha, sejak terbentuknya umat Islam, ala manhaj nubuwwah, di atas manhaj nubuwwah, sejak terbentuk, ya, di Madinah, ya, pimpinan Nabi Alaihi Wasallam, kemudian diteruskan oleh para Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya, tidak terpisah. Nama-nama difahami? Wa minha, di antaranya pula faktornya anna hadihi al-nisaba tahwi kullal Islam. Nisbah-nisbah ini tadi, penama-penama ini tadi meliputi mencakup seluruh Islam, mencakup seluruh Islam. Wa minha anha alqab, di antara faktor itu nisbah-nisbah tersebut adalah laqab-laqab, gelar-gelar. Wa minha, dan di antaranya pula ma huwa thabitun bis sunnati sahihah, di antara gelar-gelar tersebut, nama-nama tersebut ada yang memang tetap penetapannya dalam Al-Qur'an, penetapannya dalam sunnah sahih, dalam sunnah sahihah. Sudah kita sebut bagiannya tadi. Al-jamaah di antaranya, ya. Nah, sunnah jamaah di antaranya firqah atau Imam Mansurah, Al-Najiyah, nah, Al-Najiyah, Wa minha, dan di antara faktor-faktor itu, malam ya bruz illa fi muwajahati ahli ahwa. Di antara nama-nama tersebut, penamaan peristiwa tersebut, ada yang tidak dimunculkan kecuali dalam rangka untuk menghadapi ahlul ahwa, ahlul bid'ah, fi raddi bid'ihim, dalam rangka membantah, menolak bid'ah-bid'ah mereka, wa dhalalatihim, dan kesesatan-kesesatan mereka, litamayyuzi anhum, untuk membedakan diri dari mereka. Fanajidu anna al-bid'ata, maka kita mendapati bahwasanya bid'ah lamma dhaharat, ketika muncul bid'ah, tatamayyazu ahlul haqq bis-sunnah, maka ahlul haqq, para penganut kebenaran dengan sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murni, ingin membedakan diri dari bid'ah-bid'ah yang muncul, golongan bid'ah yang muncul. Faqalu, maka mereka mengatakan, nahnu ahlus sunnah, kami ahlus sunnah. Tidak cukup dikatakan di masa itu kami muslimin, karena mereka juga muslimin. Karena 72 golongan yang sesat yang disebutkan pada hadis tadi, yang disebutkan setah tariku ummati, umatku akan berpecah belah, kata Nabi ila thalathin wa sab'ina firqah, ala thalathin wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan, kata Nabi, kulluha finnar, semuanya di neraka. Apa maksudnya di neraka? Maksudnya terancam neraka, tidak terjamin masuk jannah, terancam neraka karena bid'ah dan hawa nafsunya. Ya, dan bukan berarti dikatakan kekal dalam neraka, mereka masih muslimun, mereka masih muslimun, tetapi menodai dan merusak kemurnian Islam mereka dengan bid'ah, dengan hawa nafsu, sehingga mereka terancam neraka. Bukan berarti dikekalkan dalam neraka. 72 golongan itu masih muslimun, masih umat Islam, kata Nabi, ummati, jadi masih umat Islam mereka, kecuali yang bid'ahnya sampai pada tingkatan kufur, memang keluar, sudah bukan umat Islam, bukan muslimun, seperti contoh misalkan di masa kita Syiah Rafidhah, ya, yang pusatnya dari Iran. Nah, ajaran Khomeini dan kawan-kawannya, ajaran Syiah Rafidhah Imamiyah Isna Asyariyah, Imam Mahdi, adanya Imam 12, dan Imam terakhirnya Imam Mahdi yang mereka nanti-nanti, Bapak Khurafat. Nah, itu sudah Syiah Rafidhah, ini tadi sudah bukan Muslim Islam mereka. Nah, adapun yang bid'ahnya tidak sampai kepada bid'ah kufur, puncak-puncak bid'ahnya hanya puncak, bid'ahnya hanya dosa besar, kefasikan, ya, seperti Khawarij misalkan, Ali bin Abi Thalib sendiri tidak mengkafirkan mereka, Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan Khawarij yang memberontak kepadanya dan dibasmi, diperangi di Nahrawan. Nah, ya, slogan mereka mengatakan la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ada hukumnya Ali bin Abi Thalib tauhid, kafir, hukum hanya milik Allah, hukum hanya milik Allah. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha al-batil, bantahan Abu Thalib singkat, ya, hanya mengatakan kalimatu haqqin urida biha al-batil, kalimat hak, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, itu benar. Kalimat tidak ada hukum kecuali hukum Allah, benar atau tidak? Benar. Tapi Khawarij di zaman itu mengatakan kalimat itu urida bihan batil, mereka inginkan kebatilan di balik. Yaitu mereka menganggap pemerintahan Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum selain hukum Allah, ditauhidkan, digabirkan. Ali sendiri tidak mengkafirkan mereka. Ketika ditanya tentang Khawarij tersebut, bagaimana mereka, kata Ali bin Abi Thalib, ikhwanuna baghaw alaina, hum ikhwanuna baghaw alaina, mereka saudara-saudara kita seiman seislam, tetapi mereka memberontak kepada kita. Nah, mereka jadi kasih oleh Ibn Tadib. Ali bin Tadib mengatakan apa? Minal kufri wa syirki haru, justru mereka itu orang-orang yang sangat takut kekafiran dan kesyirikan. Dari kekafiran dan kesyirikan itulah mereka berlari menghindar, tetapi berlebihan. Nah, berlebihan caranya. mau menghindar dari kufuran kesyirikan berlebihan. Nah, sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain. Nah, jadi Khawarij yang lainnya, 72 golongan tersebut masih umat Islam, tidak dikafirkan. Dipahami? Artinya, kalau kita Ahlus Sunnah Jamaah hanya mengatakan saya Muslim, 72 golongan yang lain juga Muslim, kan? Apa bedanya kita dengan mereka? Sama-sama Muslim. Sementara kita harus membedakan diri dengan mereka karena kita tidak punya bid'ah mereka. Kita mentahdir dari bid'ah mereka, kesesatan mereka. Caranya dengan gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun dan semisalnya. Baik. Berarti sekarang kita sudah mengerti prinsip ini, kita pengikut orang Salafi harus mengatakan saya Salafi. Saya Sunni Salafi, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak cukup hanya mengatakan saya Muslim, saya Muslim. Ada orang ditanya apa manhaj Muslim, kalau Muslim, anda pengikut Muslim, Muslim pengikut apa? Pengikut Wahdah Islamiyah, kon Muslim ini, kuani berarti. Nah, atau apa? Syiah, jangan-jangan, dan seterusnya. Baik, jadi harus tamayyuz. Harus apa? Tamayyuz. Kata Syekhuna Muqbil rahimahullah, mujaddid. Salah satu mujaddid beliau mengatakan apa? Ya, dan beliau mentajdid dakwah tentang Salafiyah di Yaman. Beliau mengatakan, "Na'am, ad-da'wah as-salafiyah, na'am, tadharu bit-tamayyuz. Tadharu bit-tamayyuz." Nah, dakwah Salafiyah akan berjaya dengan apa? Dengan tamayyuz. Harus tamayyuz. Dan itu dakwah beliau. Itu yang kita saksikan di masa beliau dan asarnya, hasilnya, ya. Dan itu adalah manhaj beliau, tamayyuz. Nah, walamma hukima ar-ra'yu, nah, dan ketika ar-ra'yu, ra'yu yakni mengembalikan perkara itu kepada logika, sesuatu kebenaran itu diukur dengan ukuran logika, tamayyazu bil hadis, maka ahlu sunnah wal jamaah mereka membedakan diri dari ahlu ra'i dengan istilah hadis. Mereka mengatakan bil hadithi wa bil athar, dengan al hadis al athar. Mereka pun mengatakan nahnu ahlul hadis wa ahlul athar, kami adalah ahli hadis, ahli athar. Artinya apa? Kami penganut hadis, penganut athar, bukan penganut logika. Kami, ajaran kami, akidah kami, ya, manhaj kami, pemahaman kami mengacu kepada hadis dan athar, mengikuti hadis Rasul, athar dan Rasul, tidak berdasarkan logika. Nah, faqulu nahnu ahlul hadis wal athar. Di masa Imam Ahmad, masa Imam Syafi'i, muncul mereka terang-terangan, ya. Hanya saja di masa khilafah Harun al-Rashid mereka tidak bisa apa-apa. Nah, Al-Imam Syafi'i mujaddid abad tersebut yang bersaksian muridnya Imam Ahmad Al-Syafi'i yang tadinya hampir dibunuh oleh Harun al-Rashid karena difitnah oleh wali Najran, ketika berada di Najran di Yaman, sehingga di zaman itu zaman yang mengkhawatirkan karena setelah runtuhnya Umayyah, ya, dinasti Umayyah dengan pemberontakan yang dilakukan gabungan Alawiyyun dan Abbasiyyun, ya, runtuh mereka. Namun kemudian Alawiyyun disingkirkan dan Abbasiyyun yang naik sampai, ya, pada masa Harun al-Rasyid Alawiyyun. Alawiyyun terus berusaha mencari kesempatan untuk bisa merebut hak mereka karena, ya, mereka dijanji. Nah, sebenarnya mereka bisa berhasil karena persatuan Abbasiyyun dan Alawiyyun, sehingga bisa runtuh Umayyah. Namun kemudian disingkirkan mereka, Abbasiyyun yang naik terus, ya, sehingga terus pemberontakan dari Alawiyyun muncul terus begitu. Nah, itu merebut hak mereka, ya. Dan Alawiyyun di zaman itu, ya, rawan fitnah. Nah, rawan fitnah termasuk Asy-Syafi'i beliau Quraisy Muttalibi. Nah, dari keturunan Abdul Muttalib kena fitnah gitu dengan perang. Digabungkan bersama ada Uyun yang akan memberontak pada Al-Bida. Akhirnya dirantai, dikirim dari Najran ke Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Nah, yang lainnya diumati. Adapun Imam Syafi'i dengan keilmuannya dan kefasihannya berhujjah dan menasihati Harun Ar-Rasyid, sampai akhirnya Harun Ar-Rasyid kagum kepada Syafi'i, sampai akhirnya malah didekatkan posisinya kepada dirinya, sehingga diminta untuk terus memberi nasihat kepada Harun Ar-Rasyid. Dan Harun Ar-Rasyid memang cinta ahli hadis, cinta ulama, sangat dekat dengan Al-Imam Malik. Kemudian memang ketika mengetahui Syafi'i murid Al-Imam Malik yang paling hebat, ya, dan mendengar ilmunya, sehingga kemudian mencintai Al-Imam Syafi'i. Sampai kemudian Mu'tazilah yang muncul di zaman itu, mereka didebati oleh Al-Imam Al-Syafi'i dan dipatahkan hujah-hujah. Ahli Ra'i bermunculan di Baghdad ketika itu, Bishr al-Mawizi dan yang lainnya, yakni yang Mu'tazilah Ra'i mereka. Nah, di situ dihadapi oleh Al-Syafi'i, Ahmad dan kawan-kawan Ahli Hadith. Nah, mereka adalah, jadi ada dua golongan zaman itu yang sedang berseteru, yaitu jamaah Ahli Hadith, jamaah Al-Syafi'i, Ahmad dan yang lain Ahli Hadith, dan jamaah Ahli Ra'i Bishr al-Mawizi dan yang lainnya yakni yang Mu'tazilah, yang sampai mengatakan makhluk adalah Al-Quran adalah makhluk bin Absar yang mereka, ya, berhasil berhasilnya mereka sepeninggal Harun Ar-Rasyid. Di masa Harun Ar-Rasyid Mu'tazilah bahkan ketakutan karena Imam Syafi'i didengar oleh Harun Ar-Rasyid. Nah, tetapi ketika meninggal Harun Ar-Rasyid diganti oleh Al-Amin, Al-Amin juga di atas sunnah, mereka jadi tidak bisa apa-apa. Tapi ketika Al-Ma'mun yang naik pernah berguru kepada salah satu, ya, tokoh Mu'tazilah, dan dia terpengaruh oleh Mu'tazilah, disitulah mulai fitnah. Nah, Al-Ma'mun menetapkan Al-Quran adalah makhluk dan seluruh wali-walinya, yakni seluruh gubernur-gubernurnya di seluruh wilayah, ya, termasuk di Mesir yang ketika itu Asyafi'i dari Mesir. Nah, mayit semuanya diperintah wajib untuk menguji seluruh ulama. Ulama ahli hadis yang jadi sasaran, mereka harus mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, Al-Quran adalah makhluk. Ada pun Imam Syafi'i selamat dari fitnah itu. Beliau sedang ada di Mesir dan gubernur Mesir sangat memuliakan dia. Nah, dan tidak diuji Imam Syafi'i sampai wafat. Nah, Al-Imam Ahmad dalam sayyid. Nah, tapi ada muridnya Syafi'i yang kena. Ada murid seniornya Syafi'i di Mesir yang kena ujian, yaitu Al-Buwayfi, dan mati dalam fitnah itu, mempertahankan akidah. Nah, Al-Imam Ahmad pahlawannya. Al-Imam Ahmad dilindungi oleh Allah SWT meskipun dicambuk, keluar masuk penjara, bahkan hampir ditebas lehernya oleh Khalifah Ma'mun, dikirim kepada Khalifah Ma'mun, ya, dan sudah menyiapkan pedang Khalifah Ma'mun untuk menebas leher Al-Imam Ahmad. Dan ketika itu dia sedang dalam jihad, tapi, ya, di tengah malam sebelum sampai, Al-Imam Ahmad berluput ke tanah dan mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Sebelum tiba Imam Ahmad, wafat Ma'mun. Nah, fitnahnya masih lanjut sampai dua dekade setengah, dua perintah setelahnya. Nah, saat itu sangat sangat tampak, ya, pertikaian antara perselisihan antara ahli hadis al-Asar dengan ahli Ar-Ra'i, ya, singkatnya seperti yang kalian dengar tadi. Nah, baik. Nah, karena itu Imam Syafi'i dikenal sebagai apa? Nasirus Sunnah, penolong Sunnah, ya, memerangi ahli Ar-Ra'i di Baghdad, ya, memerangi dan mematahkan hujah-hujah Mu'tazilah. dan lanjut ya setelahnya oleh muridnya dua imam Ahmad sampai Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki mengakhiri fitnah tersebut setelah melalui tiga penguasa ya dua penguasa setelah khalifah Al-Ma'mun sampai kemudian terjaga akidah husnul jamaah tidak berhasil akhirnya yakni Mu'tazilah untuk menjadikan kaum muslimin semua berakidah yakni Mu'tazilah bahwa Al-Qur'an makhluk bayangkan mengerikan ini Ma'mun khalifah waktu itu gubernurnya semua disurati dan kaum muslimin semua dipaksa ulama mulai dari ulama ya dulu jika ulama selesaikan selesai kaum muslimin seandainya ahli hadis menyerah semua ketika itu terutama Imam Ahmad habis seandainya menyerah tapi Imam Ahmad siap andaikan akan mati ya di jalan Allah SWT sudah siap tapi Allah jaga banyak sebagian orang seperti tadi yang buat di muridnya Syafi'i Muhammad bin Nuh kawannya Imam Ahmad berdua itu ya. Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh dirantai rantai terus dikirim ke Mahmud dalam perjalanan tidak kuat Muhammad bin Nuh mati di tengah jalan Imam Ahmad bertahan itu tadi hampir dipenggal lehernya tetapi Mahmud dimatikan oleh Allah sebelum Imam Ahmad tiba di depan. Nah memang Allah memilih Imam Ahmad sebagai pahlawannya. Nah ada Imam Syafi'i seperti yang dengan tadi selamat dari fitnah itu nah tidak diuji. Nah ini gara-gara ahlul ra'i. Nah ya permusuhan antara ahlul ra'i kepada ahlul hadis ahlul azhar. Nah ini tadi cerita ta'lim tambahan terkait dengan masalah ahlul hadis ahlul ra'i untuk menghadapi ahlul hadis ahlul azhar untuk menghadapi ahlul ra'i dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Al-Mustah. Kita jemput masa tadi. Ada yang mau ditanyakan? Kalian yang mau diperjelas? Atau cukup sudah? Jadi kita berakhir jam berapa? 9. Nah, ya insya Allah. Baik. Mungkin